بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang semestinya pada hari Selasa, pada malam Rabu, biasanya kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Majid dari Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah. Akan tetapi khusus untuk malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Yang insyaallah taala pengajian umum untuk di Masjid Zadul Ma'ad ini akan kita mulai pada malam Sabtu insyaallah taala. Melanjutkan pembahasan dari Bulughul Maram. Dan telah kita sampaikan pula bahwa untuk pengajian umum di luar insyaallah kita mulai besok pada hari Rabu ba'da al-maghrib insyaallah taala di Masjid Al-Istiqamah. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab At-Tibyan, dan pada pertemuan yang terakhir kita masih menjelaskan tentang hukum sujud at-tilawah. Pada pembahasan yang terakhir kita telah membacakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang hukum sujud tilawah pada waktu-waktu yang terlarang, bahwa pada waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat diperbolehkan seorang untuk melakukan sujud at-tilawah berdasarkan pendapat yang sahih. Hal ini karena tidak adanya dalil-dalil yang melarang. Dan sujud tilawah hukumnya tidaklah seperti hukum salat berdasarkan pendapat yang sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana yang kita sebutkan bahwa beliau mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sama seperti hukum salat sunnah, dalam artian diharuskan bersuci apabila dia hendak sujud, diharuskan menutup aurat, diharuskan menghadap kiblat. Dan kita telah menjelaskan bahwa yang sahih tidak disyaratkan demikian. Seorang dalam keadaan berhadats lalu dia membaca ayat tilawah lalu kemudian dia sujud, boleh. Tidak menghadap kiblat diperbolehkan, tanpa menutup aurat diperbolehkan. Namun tentunya yang paling afdal kita melakukan sujud tersebut dalam keadaan suci, itu lebih afdal, menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Yang demikian ini tentunya lebih afdal. Dan telah kita sebutkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala semestinya berpendapat bahwa pada waktu-waktu yang terlarang pun sujud tilawah semestinya dilarang. Karena beliau mengatakan bahwa hukum sujud tilawah sama seperti hukumnya salat sunnah. Namun setelah kita membaca dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, beliau menjelaskan di sana bahwa sujud tilawah termasuk di antara ya perkara-perkara yang diperbolehkan sujud pada waktu-waktu yang terlarang, disebabkan karena ada sebab. Disebabkan karena ada sebab. Sama seperti salat sunnah yang memiliki sebab, salat tahiyatul masjid, salat sunnatul wudu atau yang lainnya. Walaupun pada asalnya tidak diperbolehkan sholat pada waktu-waktu tersebut yang tidak ada sebabnya. Akan tetapi sujud tilawah ada sebab. Seorang membaca, kemudian dia melewati ayat tentang sajadah, maka diperbolehkan. Disebabkan karena ada sebabnya. Ini yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Majmu', sehingga jelas bagi kita kenapa beliau mengatakan tidak dimakruhkan sujud tilawah pada waktu-waktu yang terlarang. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih berkenan tentang sujud at-tilawah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun fi sifatis sujudi. Pasal berikutnya menjelaskan tentang sifat sujud, yakni cara kita sujud apabila kita hendak sujud at-tilawah. I'lam anna sajida lit-tilawati lahu halan. Ketahuilah bahwa orang yang sujud untuk sujud tilawah itu ada dua keadaannya. Ada dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna kharijas shalah. Keadaan yang pertama, apabila seseorang membaca atau mendengarkan ayat tilawah di luar sholat. Dia hendak sujud di luar sholat. Tidak dalam keadaan sholat. Wathani, yang kedua sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Ayyakuna fiha. Dikerjakan di dalam sholat. Jadi ini ada dua keadaan. Sujud tilawah dikerjakan di dalam sholat dan sujud tilawah dikerjakan di luar sholat. Ammal awwalu, adapun yang pertama, yaitu di luar sholat, bagaimana cara seorang sujud tilawah? Kata beliau, fa'idha arada sujudah, nawa sujudat tilawati, wa kabbara lil ihram. Maka apabila dia hendak sujud, maka dia berniat untuk sujud tilawah, lalu dia bertakbir untuk takbiratul ihram. Ya. Wa rafa'a yadayhi, lalu dia mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya, kama yaf'alu fi takbiratil ihrami lis-shalah, seperti yang dia lakukan ketika takbiratul ihram di dalam salat. Thumma yukabbiru takbiratan ukhra. Kemudian setelah itu dia bertakbir dengan takbir yang kedua, yang lain. Lil hawi ila sujudi, untuk takbir turun menuju sujud. Wala yarfa'u fiha al-yada, dan dia tidak perlu mengangkat tangannya. Ya. Jadi kata beliau, kalau di luar sholat dia hendak melakukan sujud tilawah. Nah, maka yang pertama yang harus dia kerjakan adalah takbir dulu sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah itu takbir untuk turun menuju sujud at-tilawah, Allahu Akbar, sujud. Berarti dua kali takbir. Nah. Dan di sini beliau mengatakan wa hadhihi at-takbiratu tsaniyah mustahabbatun laysat bi syaratin. Dan takbir yang kedua ini disukai, sunnah, bukan syarat. Ya. Katakbirati sajadati sholah, sama seperti takbir ketika sujud untuk sholat. Itu takbir yang kedua untuk turun menuju sujud tilawah. Wa amma takbiratul ula, adapun takbir yang pertama dengan mengangkat tangan Allahu Akbar, ini di luar sholat. Ya. Takbiratul ihram, yang disebut dengan takbiratul ihram, fa fiha thalathatu aujuhin li ashabina, maka ada tiga pendapat di antara sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah. Azharuha, yang paling nampak dari pendapat tersebut, yakni yang paling mendekati kebenaran, wa huwa qaulul aktsarin, dan pendapat kebanyakan dari kalangan Syafi'iyah, minhum annaha ruknun, bahwa takbir yang pertama itu termasuk rukun. Wala yasihhu sujudu illa biha, dan tidak sah sujud kecuali dengannya. Tidak sah sujud tilawah kecuali dengannya. Ini pendapat yang pertama, rukun. Jadi kalau dia langsung sujud tilawah di luar sholat, begitu mendengarkan atau membaca ayat sajadah, langsung sujud tanpa takbir, batal sujudnya, tidak sah, kata beliau. Wathani, pendapat yang kedua, annaha mustahabbah, bahwa takbir yang pertama itu pun sunnah saja. Walau turikat sahas sujudu, kalau ditinggalkan sujudnya tetap sah-sah saja. Wahada qawlu syaykh Abi Muhammad al-Juwayni, ini adalah pendapatnya Syekh Abi Muhammad al-Juwayni. Nah, ayahnya Imamul Haramain Abul Ma'ali rahimahullah. Wasalithu, yang ketiga, laisat mustahabbah. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan tidak disukai takbir pada takbir yang pertama itu. Wallahu a'lam. Jadi di sana ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, di luar salat tentunya. Apabila seorang membaca ayat-ayat tilawah. Nah, seperti dalam surah Al-Alaq pada ayat yang terakhir, Al-Insyiqaq pada ayat-ayat hampir terakhir. Nah, pada surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, An-Nahl, Sad, An-Najm, ya. Dan yang semisalnya, apabila dia membaca ayat-ayat sajdah tersebut di luar salat. Nah, ketika dia hendak sujud tilawah, apakah diharuskan dia bertakbir atau tidak? Nah, di sini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dia takbir. Ya. Bahkan takbirnya bukan sekali, dua kali takbirnya. Takbir yang pertama, takbiratul ihram. Lalu takbir yang kedua, takbir untuk sujud. Takbir yang pertama harus dengan angkat tangan. Dan itu hukumnya rukun, tidak sah sujud tilawah kecuali dengan itu. Kenapa? Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala termasuk yang berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sama seperti hukum sholat sunnah. Telah kita jelaskan bahwa pendapat ini lemah. Mengkiaskan hukum sujud tilawah sama seperti hukum sholat sunnah membutuhkan dalil. Nah, sujud bukanlah sholat, walaupun sujud bagian dari sholat. Sama seperti bacaan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah bukan sholat, walaupun membaca Al-Fatihah bahagian dari sholat. Takbir bukan sholat, tapi takbir termasuk bahagian dari sholat. Maka demikian pula sujud tilawah bukan sholat. Sehingga untuk mengatakan adanya takbir pertama kali ataukah takbir untuk sujud membutuhkan dalil, karena sujud tilawah adalah ibadah. Sujud tilawah ibadah. Nah, telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan takbir, ada yang mengatakan tidak disunnahkan, ada yang mengatakan rukun, tidak sah kecuali dengan itu. Ini semua perselisihan ini, solusinya adalah kita harus menetapkan adanya dalil. Kalau tidak ada, asal hukumnya tidak boleh dikerjakan kecuali dengan dalil. Nah, kalau tidak ada maka tidak disunnahkan. Oleh karena itu para ulama di antara mereka ada yang mengatakan tidak dianjurkan takbir. Ada beberapa riwayat yang jadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang disyariatkannya takbir ketika sujud tilawah, namun hadis-hadisnya dhaif. Tidak satupun yang sahih thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam hal ini bagi siapa yang ingin sujud, sujud tanpa takbir. Itu di luar sholat, ya. Dia langsung sujud tanpa perlu dia takbiratul ihram, tanpa perlu dia takbir untuk sujud. Nah, sebab yang ada dari riwayat-riwayat yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud tanpa adanya takbir. Wallahu a'lam. Thumma in kana alladhi yuridu as-sujuda qa'iman kabbara lil ihram fi hal qiyamihi. Nah, apabila ya lo, beliau melanjutkan ya mazhabnya, apabila yang hendak sujud tersebut dalam keadaan berdiri, ya, dia mungkin baca Quran dalam keadaan berdiri, maka dia bertakbir untuk takbiratul ihram pada saat berdirinya. Thumma yukabbiru lis-sujud fi inhitatihi ila sujud. Kemudian dia bertakbir untuk sujud ketika dia turun menuju sujud. Ini kalau dia berdiri, tinggal takbiratul ihram. Wa in kana jalisan, tapi kalau dia duduk, ya, kalau dia duduk baca Quran sambil duduk, lewat atau dia melewati ayat sajadah, nah apakah dia harus berdiri dulu atau dalam keadaan duduk dia langsung sujud sehingga takbiratul ihramnya cukup dalam keadaan duduk, atau dia harus berdiri, ya, berdiri Allahu Akbar, ya, setelah itu takbir untuk sujud tilawah. Nah, ini kata beliau, faqad qala jama'atun min ashabina, berkata sekelompok dari para sahabat kami dari Syafi'iyah, yustahabbu lahu an yaquma fayukabbiru lil ihram qa'iman thumma yahwi lis sujud. Disukai bagi dia berdiri, ya. Jadi kalau dia dalam keadaan duduk, berdiri dulu, kemudian takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, setelah itu dia takbir untuk turun menuju sujud. Kama idza kana Philip tidak qa'iman, sebagaimana kalau pada awal mulanya memang dia sudah dalam keadaan berdiri. Wa dalilu hadza al-qiyasu 'alal ihram was-sujud fi shalah. Dan dalil atas semua ini adalah mengkiaskan takbiratul ihram dan takbir sujud di dalam salat. Nah, itu. Jadi kembali kepada mazhab beliau bahwa memang sujud itu, sujud tilawah, hukumnya sama seperti hukum sholat sunnah. Dibangun di atas ini semua sehingga beliau menganjurkan ada takbiratul ihram, ada takbir untuk sujud. Nah, dan telah kita jelaskan ini pendapat yang lemah. Wallahu a'lam. Sehingga kalau dalam keadaan duduk dia boleh langsung sujud, gak perlu berdiri, tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu takbir untuk sujud, dia langsung sujud. Nah. Wa mimman nassa ala hadza wa jazama bihi min a'immati ashabina Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwayni. Di antara yang menyebutkan ini yaitu kalau dia duduk dia harus berdiri lagi, dan disebutkan, dipastikan oleh sebagian imam dari sahabat-sahabat kami adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni dan Al-Qadhi Husain dan dua muridnya, pengarang kitab At-Tatimmah dan At-Tahdzib, dan Al-Imam Al-Muhaqqiq Abu'l Qasim Ar-Rafi'i. Nah, dan disebutkan oleh Imam Al-Haramain dari orang tua, dari bapaknya yaitu Asy-Syaikh Abu Muhammad, thumma ankarahu, ya. Kemudian anaknya yaitu Imam Al-Haramain Abu'l Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah mengingkari apa yang menjadi pendapat orang tuanya itu yang mengatakan harus berdiri. Wa qala, maka Al-Juwayni juga beliau bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan lam ara li hadza aslan wala dzikra. Aku tidak melihat ada asalnya dan ada penyebutan tentang harus berdirinya. Nah, untuk takbir kemudian sujud. Wa hadza alladhi qalahu Imamul Haramain zahirun. Dan apa yang disebutkan oleh Imamul Haramain ini jelas. Falam yathbut fihi syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'amman yuqtada bihi minas salaf. Ya, tidak disebutkan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau dia duduk dia harus berdiri. Tidak pula disebutkan dari orang yang diikuti dari kalangan para ulama salaf, wala ta'arrada lahul jumhuru min ashabina, dan tidak pula disebutkan oleh mayoritas dari sahabat-sahabat kami dari Syafi'iyah tentang hal itu, tentang harusnya berdiri. Wallahu a'lam. Sehingga yang zahir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menguatkan pendapat Al-Juwayni. Kalau dia duduk cukup dalam keadaan duduk saja. Di saat duduk dia takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan takbir untuk sujud. Ya, adapun kalau dia duduk, dia harus berdiri lagi, kata beliau ini tidak ada asalnya dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para ulama salaf. Adapun kalau apa yang telah kita kuatkan dari pendapat para ulama bahwa hukum sujud tilawah tidak seperti hukum salat sunnah, maka dia langsung sujud. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Thumma idza sajada fayanbaghi an yura'iya adab as-sujud fil hay'ati wat tasbih. Kemudian apabila dia sujud, maka sepantasnya lah dia menjaga dan memelihara adab-adab sujud. Baik dalam hal keadaan dia, ya, bagaimana cara dia ketika sujud, wat tasbih ketika dia bertasbih. Ya, ini apa yang dia ucapkan di saat sujud. Nah, amal hayatu, adapun keadaannya, cara dia sujud, fa an yadha yadayhi hadwa mankibaihi 'ala al-ardi. Yaitu dia sujud dengan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya di atas tanah atau di atas lantai. Ya, intinya sama seperti sujud yang lain. Tidak ada bedanya, sama sekali. Ya. Nah, berdasarkan keumuman hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Lalu beliau menyebutkan wajah termasuk jidat dan hidung, kedua telapak tangan, ya, kemudian lutut, kemudian atraful qadamain, ujung kaki bagian bawah. Nah, inilah anggota-anggota sujud. Apakah sujud salat ataukah sujud bukan salat, dengan itulah kita sujud. Itu asal hukumnya bagi mereka yang mampu. Kalau yang tidak mampu, seperti orang yang tidak mampu sujud, maka dia membungkukkan dirinya. Ataukah di atas kendaraan, cukup dia membungkukkan dirinya. Nah, itu keadaan. Jadi dia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya di atas tanah. Wa yadhummu asabi'ahu, dan dia, ya, melekatkan jari-jarinya. Wa yanshuruha ila jihatil qiblah, lalu dia kemudian mengarahkannya ke arah kiblat. Nah, ya, yanshuruha, membukanya, bukan ditutup. Nah, dibiarkan terbuka, kemudian diarahkan ke kiblat. Wa yukhrijuha min kummih, dan dia keluarkan dari, ya, apa ini, ikhwan, ini namanya kum. Ya, apa ini namanya nih? Nah, lubang tangan, ya, baju. Hah? Apa ini namanya, kawan? Hah? Nah, ya, pakaian. Ya, bagian apa? Bagian tangannya gitu. Nah, dikeluarkan, jangan dimasukkan ke dalam lengannya. Itu maksud beliau. Wa yubashiru bihima al-musalli, ya. Sehingga seseorang langsung menyentuhkannya dengan kedua tangannya itu, orang yang sholat itu. Wa yujafi mirfaqaihi an jambai, dan dia menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya. wa yarfa'u batnahu, dan dia mengangkat perutnya, an fakhidaihi, ya, dari pahanya. Jangan perut itu disandarkan ke paha karena mau istirahat misalnya. In kana rajulan, kalau dia laki-laki. Nah. Fa in kanat imra'atan aw khunza, tapi kalau dia perempuan atau dia banci, ini ada hukum banci juga ini ya. Nah. Ya. Tapi mungkin maksud beliau khunta ini orang yang punya dua alat kelamin. Kalau dalam pembahasan walisan, khunta itu yakni yang memiliki dua alat kelamin. Nah, yang belum bisa diketahui ini laki apa perempuan. Nah, itu kan nanti akan bisa diketahui kalau yang salah satunya aktif, yang satunya off, non aktif, ya, baru bisa diketahui oh, ini laki atau ini perempuan. Nah, ya mungkin itu yang dimaksud khunta, wallahu a'lam. Ya, atau juga mungkin yang maksudkan khunta, yakni banci, ma'ruf, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka disebut sebagai mukhannath, khunta. Ya, dia laki-laki tapi tidak punya syahwat terhadap wanita. Nah, tidak punya syahwat. Pada awalnya mereka ini diizinkan main-main dengan para wanita karena memang enggak punya syahwat, ya. Modelnya pun model perempuan. Nah. Ya. Memang kelahirannya sudah dalam keadaan demikian. Sehingga dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para wanita. Tapi pada saat itu sempat mereka ini bikin kerusakan. Ya. Jadi tukang cerita. Setelah berkumpul dengan para wanita, kalau bertemu dengan laki-laki diceritakan, wah ada si fulanah itu, ya, seperti ini, ya. Kalau dari depan 4, dari belakang 8, ya. Nah, ada istilah-istilah tertentu. Nah, ya, karena seringnya, ya, para banci ini menyifatkan para wanita, maka Rasulullah SAW memerintah keluarkan orang ini. Nah, bikin kerusakan. Nah, kalau dia wanita atau dia banci, lam yujafi, maka jangan dia menjauhkan sikunya, tapi dia rapatkan. Wa yarfa'u sajidu asafilahu ala ra'sih. Nah, dan orang yang sujud tersebut mengangkat bagian-bagian bawahnya di atas kepalanya. Walhasil di sini beliau membedakan antara wanita dengan laki-laki dalam hal sikunya. Kalau dia perempuan dirapatkan, ya. Kalau laki-laki dijauhkan. Ini membutuhkan dalil. Asal hukumnya an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu sama hukumnya dengan laki-laki. Itu asal hukum. Tidak boleh kita membedakan dalam hukum-hukum antara laki-laki dan wanita kecuali apabila ada dalil. Kalau ada dalil, ya. Kita bersama dalil. Dalam pembagian warisan disebutkan, dalam masalah menutup aurat dijelaskan perbedaannya. Tapi kalau tidak dalil, asal hukumnya sama. Laki-laki wanita, termasuk dalam hal model sujudnya mereka. Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala pada bagian akhir dalam sifat salat Nabi beliau mentanbih, ya, memperingatkan masalah ini bahwa tidak ada perbedaan antara salatnya laki-laki dengan salatnya wanita. Nah, kecuali dengan dalil. Adapun yang diriwayatkan bahwa kalau wanita itu harus dirapatkan, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Sehingga kembali kepada asal hukum sama. Nah, wallahu alam. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla. Nah, berarti yang di atas itu tadi musalla juga mestinya bacaannya. Cuma di sini ada titik dua sehingga memberikan kesan musalli. Yang benar musalla, maksudnya tempat sholat, ya. Dan dia menyentuhkan jidatnya, menyentuhkan hidungnya ke tempat salat, apakah itu masjid, lantai, ya, dan yang semisalnya. Wa yatma'innu fi sujudih, dan dia tuma'ninah, tenang pada saat sujudnya. Nah, yakni ada tuma'ninah, berhenti sejenak. Jangan begitu dia sujud langsung dia mengangkat tanpa ada tuma'ninah. Sujud sebentar, ya. Nah, lalu kemudian mengucapkan zikir-zikir sujud. Wa amma tasbihu fi sujudi, adapun tasbih pada waktu sujud. Nah, sekarang apa yang diucapkan ketika kita sujud? Tilawah. Faqala ashabuna, maka berkata sahabat-sahabat kami, yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudi shalah. Dia bertasbih seperti apa yang dia sebutkan ketika bertasbih pada sujud salat-salat yang lainnya. Nah, apa yang kita ucapkan pada sujud tilawah? Lihat, ya, zikir-zikir apa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sujud tilawah, pada saat sujud salat. Apa yang disebutkan dalam sujud tilawah sama hukumnya dengan sujud zikir-zikir yang disebutkan pada sujud salat. Nah, karena sama semuanya termasuk dalam penamaan sujud. Nah, fayaqulu thalatha marrat, maka dia boleh mengatakan tiga kali, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, seperti yang diucapkan ketika sujud. Nah, thumma yaqul, kemudian dia mengatakan, atau dia sewaktu-waktu dia mengatakan, karena ini hadis-hadisnya berbeda, ya, hadis-hadisnya berbeda. Yang sunnah apabila datang beberapa riwayat yang menjelaskan jenis-jenis zikir, jenis-jenis zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau amalkan pada saat sujud, yang sunnah kadang-kadang kita menyebut ini, ya, mendatangkan yang satu, kadang-kadang kita mendatangkan jenis zikir yang lain, ya. Nah, bervariasi itu yang sunnah. Karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menggabungkan seluruhnya. Nah, subhana rabbiyal a'la digabung sama yang lainnya. Digabung lagi sama yang lain, tidak. Justru yang sunnah kita membaca masing-masing. Kadang-kadang kita membaca yang ini pada satu sujud, pada sujud yang lain kita membaca doa yang lainnya. Tentang zikir-zikir sujud ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat. Antum bisa merujuk ke sana beberapa zikir-zikir yang beliau sebutkan. Atau misalnya dia mengatakan, Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Naam, ini juga pernah disebutkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, ya, disahihkan oleh Al-Albani dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Doa ini diucapkan pada saat sujud. Ya Allah, kepadamulah aku sujud. Ya Allah, kepadamulah aku beriman. Ya Allah, hanya kepadamulah aku berserah diri. Sujud wajahku kepada yang menciptakannya dan yang membentuknya dan yang menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha barokah Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, dalam sebahagian riwayat, ya, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sujud tilawah, ya. Disebutkan dalam riwayat itu sujudul Quran, sujud pada saat membaca Al-Quran, yakni maksudnya sujud tilawah. Yang doanya adalah bahagian dari doa ini, ya, yaitu dari lafaz sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang diajarkan, ya, dan itu mungkin terdapat dalam sebagian zikir-zikir, ya, termasuk dalam Hisnul Muslim juga disebutkan bahwa itu termasuk dari sujudut tilawah. Naam. Ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahkan Tirmidzi mensahihkannya. Namun di dalam riwayat tersebut ada yang terputus. ada sanad yang terputus. Khalid Al-Hadza meriwayatkan dari Abu Aliyah, dari Aisyah. Sedangkan Khalid Al-Hadza itu tidak mendengarkan hadis dari Abu Aliyah. Ya, sehingga dari situ terputus sanadnya. Nah, oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah taala memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya Ahaditsul Mu'alla. Hadis-hadis yang berpenyakit yang zahirnya kelihatan sahih, namun pada hakikatnya ada penyakit dalam riwayat tersebut. Nah, sehingga hadis yang menjelaskan tentang zikir khusus untuk sujud tilawah tidak sahih, wallahu alam. Sehingga kembali kepada keumuman doa-doa sujud. Wa yaqulu, dan dia juga boleh mengatakan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Nah, maha suci, ya. Disebutkan di sini subuhun quddusun bi dhammi awwalihima, dengan awalnya di dhamma subuhun quddusun, ya. Wa bil fathhi, dan juga boleh di fathah sabuhun qaddusun, boleh. Ya, dua ini bahasa yang masyhur. Jadi boleh kita membaca subuhun quddusun, boleh juga dibaca sabuhun qaddusun rabbul malaikati war ruh. Naam, maha suci Allah, maha mulia, maha suci Rabbnya para malaikat dan Rabbnya Jibril. Fahada kulluhu mimma yaqulul musalli fi sujudihi fi shalah. Ini semua dari apa-apa yang diucapkan oleh orang yang salat dalam sujud salatnya. Dan itu boleh diucapkan pada saat sujud tilawah. Qalu, mereka juga mengatakan wa yustahabbu ayyaqul, dianjurkan bagi orang yang sujud tilawah untuk mengucapkan Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li 'indaka dhukhra wad'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud alaihi salam. Naam, ya Allah, tuliskanlah untukku, ya, di sisimu pahala dengan sujud itu, dan jadikanlah bagiku sujud tersebut di sisimu sebagai simpanan yang berharga, dan jatuhkanlah, yakni hapuskanlah dariku dengan sujud itu dosa-dosa yang pernah aku kerjakan, dan terimalah dariku itu ya Allah sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihi salam. Kata beliau, dianjurkan bagi orang sujud tilawah mengucapkan ini. Memang ada riwayat khusus, ya, dan juga menyebutkan khusus tentang apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Yang beliau sebutkan ini itu diambil dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun lagi-lagi riwayat ini ada kelemahannya. Ya, ada seorang perawi bernama Ubaidullah bin Yazid At-Ta'ifi. Dan Ubaidullah bin Yazid At-Ta'ifi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang tersebut tidak dikenal. Dalam artian dari sisi periwayatannya, apakah dia thiqah, sama sekali tidak diketahui keadaannya. Maka inilah yang menyebabkan lemahnya riwayat ini, wallahu alam. Sehingga tidak ada doa yang khusus. Wa hadha du'a'u khissisun bi hadha sujudi. Maka doa ini adalah merupakan kekhususan untuk sujud tilawah. Fayambaghi ayyuhafidhu alaih. Maka hendaklah dia menjaga dan memeliharanya. Namun kita sebutkan hadis ini lemah. Wa dzakara al-ustadz Ismail ad-Dharir fi kitabihi at-tafsir. Dan telah disebutkan oleh al-ustadz Ismail ad-Dharir dalam kitabnya at-tafsir, anna ikhtiyar asy-Syafi'i rahimahullah fi du'a sujud at-tilawah ay yaqul. Bahwa pilihannya Imam Syafi'i rahimahullah pada doa sujud tilawah, yaitu hendaklah dia mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Naam, ya, dinukilkan demikian bahwa al-ustadz Ismail ad-Dharir mengatakan Imam Syafi'i suka membaca doa ini pada sujud tilawah, Maha Suci Rabb kami, ya. Dan sesungguhnya Rabb, janji Rabb kami tersebut benar-benar akan dilakukan ataukah benar-benar akan terjadi. Namun kata Imam Nawawi, wa hadzan naqlu an Syafi'i gharibun jiddan. Apa yang dinukilkan dari Imam Syafi'i ini sangat aneh. Aneh sekali. Ya. Wa huwa hasan, walaupun itu bagus, ya. Karena itu dari ayat Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Namun aneh penukilan dari Imam Syafi'i, dalam artian tidak diketahui oleh murid-murid Al-Imam Syafi'i. Mereka yang banyak menukil dari Al-Imam Syafi'i, mereka justru tidak mengetahui bahwa Imam Syafi'i mengamalkan hal tersebut. Kesimpulannya bahwa kita kembali kepada keumuman zikir-zikir sujud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna zahir al-Qur'an yaqtadi madha qa'ilihi fi sujud. Ya. Zahir dari Al-Qur'an Karim menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan zikir itu tadi yang dinukilkan dari Imam Syafi'i menunjukkan bahwa Allah memuji orang mengucapkan itu dalam sujudnya. Fa yustahabbu ayajma' baina hadhihi al-adhkar kulliha wa yad'u ma'aha bima yuridu min umuril akhirati wad dunya. Sehingga disukai dia menggabungkan antara zikir-zikir ini semua, lalu dia berdoa bersamanya dengan apa-apa yang dia kehendaki dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Wa in iqtasara ala ba'dhiha hasala aslut tasbih. Namun kalau dia hanya membaca sebahagian zikir itu, maka dia sudah mendapatkan asal bertasbih, zikir ketika sujud. Walau lam yusabbih bi syai'in aslan hasalas sujudu kasujudis shalah. Bahkan walaupun dia tidak bertasbih sama sekali, maka dia sudah dianggap bahwa dia sujud, ya, seperti dia sujud shalah. Walhasil di sini beliau menjelaskan beberapa hal bahwa yang disyariatkan ketika membaca ayat as-sajdah adalah sujud, walaupun sujud itu hukumnya sunnah. Nah, ketika dia sujud, apa yang harus dia baca dan bagaimana cara dia sujud? Nah, beliau menjelaskan cara dia sujud sama seperti sujud yang dikerjakan ketika sholat, tidak ada perbedaan. Dan yang sahih, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, walaupun beliau membedakan. Kemudian dalam hal bacaan, kalau dia tidak membaca sama sekali, dia hanya sujud, diam, sujudnya sah, walaupun tentunya dia menghilangkan kesempatan yang sangat berharga. Sujud itu merupakan tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menganjurkan fa'aktsiru fihi doa, perbanyaklah doa. Nah, pada saat sujud, kesempatan yang berharga. Ya, kalau dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi sujudnya sah. Nah, kalau dia hendak mengucapkan, maka dia bertasbih. Apa yang dia ucapkan? Yang afdal, dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada sujud-sujud sholat. Nah, ada pun riwayat yang mengkhususkan bahwa ini zikir khusus sujud tilawah, terjadi perselisihan dalam hal keabsahan riwayatnya. Telah kita sebutkan bahwa dua riwayat tersebut ada penyakitnya. Riwayat yang pertama terputus sanadnya, sedangkan riwayat yang kedua ada perawi yang tidak dikenal ketikohannya. Nah, lalu bagaimana caranya? Apakah kita menggabungkan seluruhnya dalam satu sujud? Yang afdal adalah mendatangkan masing-masing. Kadang-kadang kita mengerjakan ini, membaca zikir ini. Di sujud yang lain kita membaca zikir yang lain lagi. Nah, begitulah. Itu yang paling afdal. Karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menggabungkan seluruhnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, saya kira sampai di sini, akhwan, yang kita bacakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Tayyib, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.